Baik, syukron kasiran masih bersama kami di program spesial Halaqoh Fajar. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Afwan Bu ya, di dalam perceraian, kadang seorang dalam keadaan emosi yang tinggi sehingga bercerai dengan mengucapkan lafaz saya cerai kamu 3 kali di 1 kali majelis. Apakah itu hukumnya menjadi 1 atau menjadi 3 Bu ya? Jumhur ulama 4 madhab mengatakan cerai dengan seperti itu akan jatuh 3 di 1 majelis. Ya, jatuh 3 satu majelis. Biarpun di sana ada pendapat yang pendapat itu adalah bukan dari 4 madhab juga, hanya diangkat oleh orang yang di abad ke-8 pendapat itu, yang justru pendapat itu kadang sering dihadirkan. Cerai 3 di 1 majelis dihitung 1. Tapi kami hanya kembali kepada 4 madhab. Bahwasanya mengatakan cerai 3 di 1 majelis akan jadi 3, jatuh 3. Seperti itu. Intinya semuanya harus waspada, hati-hati, Anda jangan main cerai dan cerai dan cerai. Kalau Anda seorang laki-laki dikit-dikit main cerai, Anda tidak punya kelebihan. Masa permasalahan harus diselesaikan dengan bercerai. Bahkan na'udzubillah, seorang suami yang enggak bisa punya daya rayu, lihat kalau pengen menundukkan istrinya diancam cerai. Ini kan bodoh banget. Masa bikin senyum istri aja susah, nundukkan hati aja pakai cerai. Anda ini laki-laki model apa? Laki-laki harus pandai merayu dong, pandai menggoda. Masa nundukkan istri harus pakai, awas ya, kalau enggak aku cerai lo ya. Subhanallah. Dan Anda ini perempuan apa? Untuk melakukan kebaikan saja pakai ancaman dari suami ini bagaimana? Ini kami ingin membangun semuanya harus indah. Kalau suami berkata begini, dengarlah, patuhilah ya. Selagi bukan sesuatu yang haram dan tidak merugikan, jalankan, selesai, agar indah. Terus pakai ancaman-ancaman. Ya, seperti itu. Kemudian, benarkah ada istilah talak goib ya? Terjadi ketika suami yang menghilang, meninggalkan istrinya bertahun-tahun tanpa ada kabar, kemudian istrinya mengajukan cerai ke mahkamah. Seorang istri sampai kapanpun, selagi suami belum mati, kemudian dia belum cerai, maka dia adalah masih status istri. Seperti itu. Belum ada berita kematiannya. Selagi tidak ada berita kematian, masih mungkin hidup. Akan tapi, jika ternyata suami tidak ada berita, bertahun-tahun, bagaimana? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kami hadirkan pendapat yang memang berat. Sehingga para ulama pun mencari solusi dengan memahami kembali pendapat-pendapat ulama, lalu dihadirkan yang paling mudah. Contoh dalam madhab kita Imam Syafi'i. Kita jujur madhab Syafi'i. Kalau ada seorang istri kehilangan suami dan tidak ada kabarnya, selagi tidak ada kabar hidup, kalau hidup kan bisa diminta untuk mencerai dan sebagainya. Tidak ada kabar hidupnya. Tidak ada kabar matinya. Maka seorang perempuan ini tidak bisa menikah lagi. Tidak bisa dianggap cerai kecuali sudah diperkirakan suaminya itu meninggal. Nah, untuk diperkirakan suami meninggal adalah ya usia. Artinya kalau sudah suaminya diperkirakan usia 70 tahunan baru nanti mahkamah memutuskan perempuan boleh menikah. Coba bayangkan, kalau suaminya sudah umur 70 berarti kan sudah nenek-nenek, kapan nikahnya? Ini ada dalam bahasan fikih, coba. Masa akan kasihan. 17 tahun menikah, suaminya umur 20. Baru istri umur 22 tahun, suami kan 25. Nggak tahu di mana hilang kisahnya, nggak ada berita, subhanallah. Bisa saja kena musibah gini, kena gempa ini mungkin, tapi nggak ada berita. Sementara sang istri juga bergolak syahwat dan sebagainya, rindu pada seorang laki-laki, suaminya nggak ada kabar dan sebagainya. Ngajukan ke mahkamah lalu apa? Nunggu suamimu kalau sudah diperkirakan mati. Berarti berapa? 40 tahun lagi. Loh, ini kita tidak boleh mengejek pendapat ulama juga. Karena apa? Kok idenya sederhana mantap Syafi'i? Selagi belum ada bukti cerai, berarti dia masih selagi belum ada bukti mati, masih istri, susah. Akan tapi di sana ada madhab-madhab lain. Bahwa itu yang paling tampak kalau kita kembali ke Yaman Utara, ada Hadawiyah, itu adalah pengikut Imam Zaid bin Ali. Dan ternyata ada madhab ahli sunnah wal jamaah dari dari pendapat, biarpun pendapat itu adalah bukan dikukuhkan, tapi ternyata bisa dihadirkan, maka yang demikian itu dikembalikan kepada hakim, hakim untuk memutuskannya. Maka yang memutuskan adalah hakim. Cuman biasanya ada ukurannya, paling tidak jangan kurang dari 2 tahun dan sebagainya. Setelah 2 tahun, bahkan ada yang mengatakan 6 bulan sudah selesai, karena kisah Sayyidina Umar bin Khattab kan 4 bulan sampai 6 bulan. Seorang perempuan tidak akan sabar jauh dari suaminya berapa jika tidak ada kabar dan sebagainya misalnya. Cuman ada sebagian mengatakan ada sampai 2 tahun. Intinya itu ijtihadnya apa? Hakim. Karena tidak ada nasnya, hakim yang memutuskan dan mempelajari, kemudian memutuskan menganggap cerai selesai. Seperti itu, hakim syar'i tentunya, yang mengerti ilmu, ngerti. Ada solusinya, jangan sampai nunggu diperkirakan suaminya meninggal. Wah, aduh, nunggu nenek-nenek. Masa nenek-nenek menikah lagi? Sekarang saya hajatnya sekarang, masa nunggu 40 tahun lagi? Ini adalah pembahasan fikih yang indah. Jadi fikih itu adalah ulama itu biarpun sebetulnya secara zahir ini enggak, tapi kan ada rambunya, rumusnya. Sehingga mereka patuh dengan apa yang mereka fahami, enggak ngada-ngada. Ternyata di sana ada pendapat lain juga, dari nukil dari madhab lain seperti Maliki, ada pendapat di dalamnya. Tentunya ada pendapat-pendapat dalam madhab Syafi'i sendiri, tidak satu kata. Baik. Syukran kasiran Buya atas penjelasannya. Mungkin bisa diberikan kesimpulan Buya, lalu ditutup dengan doa keberkahan. Kesimpulannya adalah cerai adalah sebuah solusi, tapi solusi terakhir. Maka karena terakhir, Anda jangan buru-buru kepada perceraian kalau ada permasalahan. Dan suami hebat adalah tidak dikit-dikit main cerai. Selesaikan masalah dengan diskusi, komunikasi. Kemudian seorang istri, biarpun bagaimana, kalau ada permasalahan juga jangan dikit-dikit minta cerai. Khawatir suamimu juga orang yang tidak paham, langsung terjadi perceraian. Kemudian jika harus terjadi perceraian, maka harus tasrih bihsan, perceraian untuk menuju yang lebih baik lagi. Sang suami mendapatkan istri yang lebih baik, istri mendapatkan suami lebih baik. Sehingga suasana keindahan tetap terjalin, enggak ada istilah broken dalam rumah tangga. Jadi cerai biarpun dikatakan abghatul halal, bukan berarti menjadi haram, kadang menjadi wajib. Maka tolong pahami, jangan jadi suami zalim, mencerai enggak mau, alasannya apa? Takut dimurkai Allah. Ya, ada perceraian yang menjadi wajib. Ada perceraian yang menjadi sunnah. Ya. Semoga Allah memberikan kepada kita keindahan dalam rumah tangga. Yang sudah bercerai semua mendapatkan pasangan, mendapatkan yang halal yang menjadi sebab kebahagiaan dunia akhirat. Al-Fatihah. Iya kan mereka stand salat mustaqim salat di nampak. Baik, syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, mendengar sejarah Radio Ku Network dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah selesai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadikan kita orang yang bisa mengamalkan ilmu dalam keseharian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya saya yang bertugas Muhammad Khibri pamit undur diri, dan kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.